Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya, dan Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat suci, berkah dan mulia, Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini, saudaraku. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta secara langsung untuk menutup risalah langit, hukum-hukum dan syariat yang diturunkan dari langit oleh Sang Pencipta sehingga manusia punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, ditutup dengan diutusnya manusia terbaik ini. Dan satu-satunya utusan Allah yang telah diutus untuk seluruh alam semesta hanya manusia terbaik ini saja. Dan Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang beriman. Bahkan setiap orang beriman yang mengucapkan satu kali saja salam kepada orang terbaik ini atau manusia terbaik ini, maka akan dibalas secara langsung pada waktu itu juga 10 kali oleh Sang Pencipta Allah. Artinya tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, saudara seiman, dan yang terakhir adalah kita sudah mengetahui bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah tanpa ada perlawanan, dan bagaimana kemuliaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat memaafkan Quraisy. Beliau sempat mengumpulkan orang-orang Quraisy di Gunung Safa, kemudian beliau pun mengingatkan agar semua tradisi jahiliyah sudah habis, enggak ada lagi. Kata Nabi SAW, semua tradisi jahiliyah ada di bawah kakiku, kecuali pengurusan Masjid Haram dan jemaah haji. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kira-kira apa menurut kalian yang akan saya lakukan terhadap kalian? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, Tu adalah saudara kami, engkau adalah saudara kami, engkau adalah pimpinan kami, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, pergilah, karena aku telah memaafkan kalian. Mekah semuanya tidak ada jadi ghanimah. Semuanya dibebaskan oleh Nabi SAW. Penduduknya yang tadinya jadi tawanan perang, dan juga Mekahnya menjadi harta muslimin, akhirnya dibebaskan. Orang-orang Quraisy sempat kaget, dan mereka berkata, Muhammad tidak mengambil satu dirham pun dari harta yang sudah jadi miliknya. Maka gara-gara perilaku inilah yang membuat banyak sekali orang-orang di Mekah yang menganut agama Islam dan masuk Islam. Sudah sempat juga saya ceritakan, teman-teman sekalian, ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy dari pemuda-pemudanya yang coba melarikan diri, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Muawiyah bin Umayyah bin Khalaf. Dan kita akan fokus membahas masalah itu, tentang keadaan orang-orang ini pada saat mereka melarikan diri dari Mekah. Ikrimah dan Safwan, kalau masih ingat pertemuan yang lalu, mereka yang sempat pada saat pasukan muslim masuk di Mekah, mereka melarikan diri keluar dari Mekah tapi membentuk pasukan dan berusaha untuk menghadang pasukan Khalid bin Walid. Tetapi mereka kalah. Mereka enggak bisa, enggak mampu melawan pasukan Khalid bin Walid yang sangat besar. Khalid bin Walid memimpin suku Sulaim yang jumlahnya 1,000 orang. Pasukan Safwan tidak seberapa yang terkumpul, 200-300 orang. Biasanya muslimin walaupun jumlah mereka lebih sedikit, mereka kalahkan musuh. Bagaimana kalau jumlah mereka lebih besar? Seperti itulah. Maka Ikrimah pun akhirnya melarikan diri bersama Safwan ke wilayah Syam, negeri Syam. Sementara Abdullah bin Abi Sarah dan Hindun menyembunyikan diri di sekitar Mekah. Kalau masih ingat juga saya sempat sebutkan 10 nama orang yang dipastikan oleh Nabi SAW disuruh bunuh. Kalau ditemukan dimanapun di Mekah, bunuh semuanya. 10 orang ini. Walaupun bergantung di sutrahnya Ka'bah. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu Ikrimah nanti masuk Islam dan punya peran yang sangat besar dan mati syahid di perang Yarmuk. Kemudian ada juga Safwan bin Umayyah bin Khalaf juga nanti akan masuk Islam. Ada Wahsy yang membunuh Hamzah. juga masuk Islam. Ada Hindun yang membelah, menyuruh Wahsy membelah darahnya Hamzah di perang Uhud, juga masuk Islam. Abdullah bin Abi Sarh yang telah mengubah wahyu, yang mengatakan bahwasanya dia mengubah wahyu pada saat dia tulis saudara sepupunya, saudara sesusunya, sesusuannya Uthman bin Affan, juga masuk Islam dan seterusnya. Tapi yang jelas ada orang-orang yang memang sudah dikategorikan oleh Nabi SAW ini kalau ditemukan harus dibunuh. Tapi kuasa Allah, Nabi SAW hatinya lebih lembut daripada marahnya. Maka pada saat orang-orang ini mau masuk Islam disambut oleh baginda Nabi SAW. Kita dengarkan kisahnya teman-teman sekalian. Tentu ada beberapa orang tadi saya bilang, diantaranya juga selain nama yang saya sebut ada Habbar bin Aswad. Ya. Dan ini yang dibunuh, ini yang terbunuh dari 10 orang itu. Kalau yang 4 orang tadi berhasil menyelamatkan diri, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Safwan bin Umayyah bin Khalaf, ini lari ke negeri Syam. Wahsy lari ke kota Taif. Kemudian Hindun dan Abdullah bin Abi Sarah sembunyi dalam Mekah. Jadi menyelinap di antara masyarakat Mekah. Sementara Habbar bin Aswad, yang Nabi SAW juga suruh bunuh, ditemukan oleh Zubair dan dia ternyata melarikan diri. Dia bukan menyerahkan diri, dia melarikan diri. Maka dikejar oleh Zubair dan dibunuh pada saat dia bergantung pada kiswah Ka'bah. Nabi SAW waktu itu menuju ke Ka'bah, lalu tawaf, dan sebagian besar pemimpin Quraisy menyaksikan kejadian besar tersebut. Termasuk ada 2 orang tokoh Quraisy, namanya Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah, saudaraku seiman, ini adalah orang yang telah dilindungi oleh Ummu Hani. Kalau antum masih ingat pertemuan yang lalu saya sempat jelaskan, kan instruksi Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke Masjid Haram aman, siapa yang menutup pintu rumahnya sendiri aman. Sempat waktu Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib masuk ke Mekah, ditemukanlah di tengah jalan ada 2 tokoh Quraisy. Dia enggak masuk ke rumahnya, dia juga enggak masuk ke Masjid Haram, dia juga tidak masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Dia adalah Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka dikejarlah oleh Ali bin Abi Thalib nih untuk dibunuh. Berhenti di depan rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali, ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Maka keduanya ini mengatakan, Ummu Hani lindungilah kami. Maka Ummu Hani mengatakan, saya akan lindungi kalian. Maka Ummu Hani pun berkata pada adiknya, mengatakan kepada Ali, jangan kau bunuh mereka hai Ali. Kata Ali, ini instruksi Nabi SAW, enggak bisa. Dan Ummu Hani dalam keadaan muslimah pada saat itu, sudah masuk Islam sebelumnya. Kata Ummu Hani, berikan saya kesempatan, saya akan temui Nabi SAW. Kalau Nabi SAW izinkan, maka bebaskan. Kalau tidak, ya silakan. Kata Ali, saya akan jaga depan pintu rumah. Kalau kau sudah pergi ke sana, izin sama Nabi, silakan sampaikan kepada saya beritanya. Maka waktu itu, Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah terkurung di rumah Ummu Hani. Maka Ummu Hani pun pergi ke Nabi SAW dan mengatakan, wahai Ummu Hani, waktu itu kebetulan Nabi SAW baru mau mandi di dalam kemahnya, dan di kemahnya ditutup dengan kain, dijaga oleh Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Maka Ummu Hani pun pamit. Maka Ummu Hani pun diizinkan masuk dalam kemah, tapi di belakang tirai Nabi SAW ajak bicara. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Ummu Hani? Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, saya telah melindungi Al-Harith ibn Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Kata Nabi SAW, kami telah melindungi siapa yang kau lindungi wahai Ummu Hani. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pertemuan yang lalu, bagaimana Islam memuliakan wanita, bisa melindungi juga orang kafir. Dan siapapun yang dilindungi oleh seorang muslim wajib dilindungi oleh semua muslimin, tidak boleh ada yang ganggu. Pada saat selesai itu, Ummu Hani kembali menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah SAW sudah memberikan kepada saya, maka bebaskan 2 orang ini. Dibebaskanlah 2 orang ini, saudaraku seiman. Pada saat itu, kita kembali ke sejarah tadi yang kita sebutkan. Nabi SAW tawaf di Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy melihat. Termasuk yang sempat lihat adalah 2 orang ini. Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. 2-2 ini setara dengan Abu Sufyan di Mekah. Pimpin-pimpinan suku gitu. Nabi SAW tawaf dengan menunggangi untanya sambil membaca lengkap surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan akhir ayatnya berbunyi ayat ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Nabi terus baca sampai ayat ini, dan ayat ini Nabi lebih keraskan suaranya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa 'ala suqi yujibu zurra'a liyagida bihimul kuffar وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Muhammad itu benar-benar utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kalian akan melihat mereka selalu rukuk, sujud untuk mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia, dan tegak luluslah di atas pokoknya. Tegak lurus, luruslah di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, di antara mereka ampunan yang sangat besar. Nabi SAW pada saat itu sengaja mengeraskan ayat poin terakhir ini agar menunjukkan kepada orang-orang Quraisy kalau Allah pasti menangkan kaum muslimin. Yang dulu kalian anggap remeh, kelemahan-kelemahan mereka selalu diangkat, disoroti oleh orang-orang Quraisy. Sekarang lihat, mereka jadi menang. Selesai tawaf, Nabi SAW menuju ke sumur Zamzam dan ingin meminum airnya. Beliau SAW sempat bersabda, kalau bukan karena khawatir orang saling berebut, maka niscaya aku akan menimba sendiri airnya. Maksudnya adalah, kalau Nabi SAW timba air itu sendiri, lalu minum dari timbahnya, maka pasti akan menjadi sunnah. Maka semua orang nanti akan nimbah, kena anggap Nabi menimbahnya. Dan bayangkan kalau semua umat akan menimbah, itu susah sekali, gitu kan? Gak mungkin. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan kalau bukan karena khawatir orang akan berebut, maka saya akan menimbahnya sendiri. Lalu Nabi SAW memanggil Abbas, paman beliau radhiyallahu anhu yang sempat masuk Islam beberapa saat sebelum penyerangan kota Mekah. Seraya bersabda, timbakanlah untuk kami wahai Abbas. Maka Abbas pun menimbakan dan Nabi SAW meminumnya. Abbas lalu berkata, wahai utusan Allah, tidakkah anda mendatangi rumah anda yang dahulu anda tinggal bersama Khadijah? Kan rumahnya Nabi SAW dulu ada di Mekah, diambil oleh orang-orang Quraisy. Rumah-rumah kaum muslimin kan dulu dirampas. Maka mereka mengatakan, Abbas mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda ke rumah anda dulu? Rumahnya Khadijah dulu adalah rumah terbesar di Mekah, rumah termewah gitu. Karena orang paling kaya di Mekah Khadijah. Hampir seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan orang terkaya di Mekah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW lalu menjawab, apakah engkau mengira Aqil bin Abdul Muttalib akan meninggalkan untuk kami tempat tinggal? Maaf, Aqil bin Abu Talib. Ya. Jadi ini saudaranya Ali. Aqil ini salah satu kerabat Nabi SAW yang kita tahu anaknya Abu Talib juga, tetapi dia tidak masuk Islam. Dan pada saat Nabi SAW meninggalkan Mekah, maka dialah yang mengambil alih rumah itu. Dan dia sempat menjualnya. Kata Nabi SAW, apakah engkau mengira Aqil masih meninggalkan rumahku? Sesungguhnya Aqil salah satu kerabatku dan ia telah menjualnya. Maka bagaimana bisa aku merasa masih itu rumahku? Dan ini sebuah hukum syar'i, teman-teman sekalian. Ini sebuah hukum syar'i, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kalau seseorang muslim telah diusir dari satu tempat, misal keluar dari wilayah itu, kemudian dia kembali lagi dan ada kerabatnya yang menjual rumahnya dulu, kerabat dia, bukan orang umum, maka dianggap transaksinya sudah sah. Karena Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan ambil lagi, bukan lagi hak saya itu. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, tinggal di Mekah 19 hari dalam kemah. Beliau tidak tinggal di rumah, padahal ini rumah sudah direbut semua ini sebenarnya. Satu Mekah sekarang miliknya Nabi SAW. Bedakan antara pasukan muslimin masuk dengan damai dengan pasukan muslimin masuk dengan penyerangan, beda ya. Kalau dengan damai, semua rumah, semua harta penduduk setempat jadi haknya mereka. Tapi kalau dengan penyerangan, ini enggak bisa. Semua jadi haknya muslimin, jadi ghanimah, harta rampasan perang, termasuk orang yang menjadi budak ini. Tapi Nabi SAW dengan akhlak yang luar biasa, beliau tidak lagi mau merampas dan bahkan memaafkan orang-orang Quraisy. Nabi SAW lalu memerintahkan agar Quraisy berkumpul di sekitar Bukit Safa, sebagaimana saya jelaskan tadi. Lalu beliau berkhutbah yang sangat panjang dan sangat agung. Di antara isinya adalah larangan keras ada kemusyrikan di Mekah mulai hari ini. Gak boleh lagi ada kemusyrikan. Patung ini semua sudah habis ceritanya. Gak ada lagi. Tradisi jahiliyah, riba, ya, dan apapun yang berhubungan dengan memakan bangkai, ya, bebas berzina dan seterusnya, ini semua dihapuskan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku kecuali pengurusan Ka'bah dan jemaah haji. Lalu Nabi SAW bersabda pernyataan yang luar biasa kepada Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Quraisy serentak berkata, engkau adalah saudara dan kerabat kami yang mulia dan dermawan. Maka Nabi SAW mengatakan, bubarlah kalian semua dalam keadaan bebas. Pada saat itu seluruh Mekah di bawah kekuasaan Nabi SAW dan seluruh dalam keadaan aman, seluruh dalam keadaan aman. Hingga datang seseorang yang bernama Fudalah. Fudalah ini dia menyembunyikan sebuah pisau untuk membunuh Nabi SAW. Ia terus saja bersembunyi mendekati Nabi SAW supaya tidak dicurigai sampai dia berada di hadapan Nabi SAW. Pada saat melihatnya, Nabi SAW berkata, wahai Fudalah, apa yang engkau pikirkan dalam dirimu? Kata Fudalah, beribadah dan istighfar. Bohong dia. Kata Nabi SAW, ya, kesinilah, mendekatlah. Orang Fudalah mendekat, lalu kata Nabi SAW, beristighfarlah wahai Fudalah. Fudalah lalu beristighfar. Nabi SAW berkata, beristighfarlah wahai Fudalah. Yang kedua kali, beristighfar lagi. Ketiga kali kata Nabi SAW, beristighfarlah wahai Fudalah. Kemudian Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau ke dadanya Fudalah, ya, yang membuat kata Fudalah, tiba-tiba pisau itu lepas dari tanganku. Padahal pisau itu disembunyikan di dalam bajunya, di lengan-lengan bajunya. Dan dia mengatakan pada saat Nabi SAW mencabut telapak tangannya dari dadaku, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci sebelum Nabi SAW meletakkan telapak tangannya pada dadaku melebihi dirinya. Dan setelah Nabi SAW melepaskan telapak tangannya, maka tiba-tiba ia menjadi orang yang paling aku cintai. Dan ini salah satu mukjizat yang terjadi pada saat itu. Padahal Fudalah sudah menyembunyikan pisau di lengan bajunya dan tinggal menusukkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sufyan, teman-teman sekalian, walaupun dia sudah syahadat, sempat kita sebutkan ya, waktu dia syahadat di kemahnya Nabi SAW, kondisinya masih mu'allaf, artinya masih bisa goncang imannya. Abu Sufyan masih sempat berfikir waktu itu, dia duduk depan Ka'bah, bagaimana mengumpulkan kembali Quraisy? Karena dia tidak percaya dia bisa dikuasai. Mengumpulkan suku-suku Arab untuk melawan Nabi SAW. Padahal dia sudah Muslim pada saat itu. Pada saat dia lagi serius, lagi mikirin, memikirkan makar itu, tiba-tiba ada sebuah tangan memegang pundaknya. Kata Abu Sufyan, ada tangan yang memegang pundakku. Gitu kan? Dan pada saat aku melihat ke arahnya, ternyata dia adalah Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan menghinakanmu wahai Abu Sufyan kalau kau melakukan niatmu. Kaget dia, Abu Sufyan kaget. Bagaimana Nabi SAW tahu apa yang berkecamuk dalam jiwanya gitu? Pada saat Nabi SAW meninggalkan Abu Sufyan, sudah dibilang begitu saja, Abu Sufyan jadi diam. Nabi SAW tinggalkan. Lalu pada saat Nabi SAW meninggalkan Abu Sufyan di depan Ka'bah, dia kan lagi depan Ka'bah lagi lihat keadaan, kayak tidak percaya. Maka setelah Nabi SAW pegang pundaknya, dia kaget, kok Nabi bisa tahu? Tiba-tiba dia didekati oleh dua orang penduduk pemuka Mekah juga, Abu Sufyan didekati. Namanya Utad ibn Usaid dan Harith ibn Hisham. Dua orang ini mendekati Abu Sufyan. Utad ibn Usaid dan Harith ibn Hisham. Ketiga orang ini, ketiga orang sahabat mereka bersahabat, masih merenungi dan seperti orang tidak percaya apa yang sedang terjadi. Bagaimana Mekah takluk tanpa perlawanan di tangan muslimin, padahal kemarin-kemarin mereka yang menyerang, sekarang pasukan muslim sudah di mana-mana berjaga-jaga. Pada saat waktu sholat tiba, maka Nabi SAW memerintahkan Bilal, mengatakan, "Hai Bilal, naik di atas Ka'bah. Azanlah di atas Ka'bah, sekeras kamu mampu." Bilal, teman-teman sekalian di Mekah, sempat menjadi budak di beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Di antaranya, pernah menjadi budaknya Abu Sufyan, pindah lagi pernah menjadi budaknya Atat, ya, pernah menjadi budaknya si Hisham, terakhir budaknya Umayyah bin Khalaf, gitu kan? Ketiga orang ini tahu pernah jadi tuannya Bilal, dan mustahil ada budak bukan cuma naik di atas Ka'bah, nyentuh Ka'bah enggak boleh pada saat itu. Dianggap enggak mungkin, itu aib, gitu. Nabi SAW suruh Bilal yang dulu jadi budaknya mereka naik ke atas Ka'bah, bukan cuma sedang sentuh Ka'bah, naik di atas Ka'bah dan azan. Pada saat melihat kejadian tersebut, Atat berkata, "Sungguh beruntung ya Usaid," maksudnya ayahnya, kan namanya Atat bin Usaid. "Sungguh beruntung Usaid tidak melihat bagaimana hamba sahaya ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir." Harith juga, Harith bin Hisham, mengatakan, "Sungguh beruntung Hisham, ayahku, tidak melihat hamba sahaya ini menaiki Ka'bah seraya bertakbir." Abu Sufyan ada di sebelah mereka berdua. Mereka berdua nunggu Abu Sufyan bilang apa nih. Abu Sufyan tidak berani berkata apa-apa. Setelah apa yang Nabi tadi katakan pada dia, dipegang pundaknya kan, "Allah akan menghinakan kalau kau jalankan niatmu," gitu kan. Maka Abu Sufyan tidak berani berkata apa-apa. Dan yang terjadi adalah Abu Sufyan balik ke arah temannya mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan berkata apa-apa. Karena kalau aku mengucapkan, niscaya batu ini," ditunjuk batu, "akan nyampaikan ke Muhammad." Pasti dia tahu gitu. Selang beberapa saat saja, dan ini akhir daripada keraguan Abu Sufyan tentang Islam. Setelah ini sudah selesai, tidak ada lagi keraguannya. Selang beberapa saat saja setelah mereka ngobrol bertiga, dan mereka ngobrol bertiga ini di tempat yang agak tinggi, ada bukit kecil, mereka duduk, mereka lihat ke Ka'bah. Jadi orang-orang tidak ada yang di sekitar mereka. Maka Nabi SAW lewat ke bukit itu. Lalu Nabi SAW berkata, "Wahai Atat, sungguh beruntung Usaid." Kan Atat tadi bilang itu, Usaid ayahnya. "Sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat hamba sahaya ini naik ke Ka'bah seraya bertakbir." "Wahai Harith," sebelahnya, "sungguh beruntung Hisham," kan tadi Harith bin Hisham, dia bilang tentang ayahnya, "sungguh beruntung Hisham tidak melihat hamba sahaya naik atas Ka'bah sambil bertakbir." "Wahai Abu Sufyan, demi Allah kalau seandainya aku berkata apa-apa, niscaya batu ini akan memberitahukan kepadanya." Pada saat itu Abu Sufyan mengatakan, "Selesai. Ini pasti utusan Allah dan enggak mungkin bohong." Awalnya keraguan-keraguan. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, subhanallah. Jangan heran kalau ada mualaf kadang-kadang masih berbicarakan masalah agamanya, kadang-kadang masih membandingkan. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menjelaskan argumen yang tepat supaya dianya tidak melakukan itu gitu. Setelah selesai sholat, Nabi SAW memerintahkan agar seluruh manusia menjauh dari sekitar Ka'bah. Semuanya, muslim sama kafirnya, jauh dari Ka'bah. Di sekitar Ka'bah teman-teman ada 375 patung waktu itu. 375 patung, bayangkan. Jadi kalau masjid ini mungkin penuh masjid ini. Patung besar-besar. Jadi orang tawaf itu jalan di sekitar patung. Penuh di sekitar Ka'bah. Nabi SAW suruh semuanya pindah. Semuanya pindah. Orang bingung, Nabi mau buat apa nih? Maka Nabi SAW pada saat itu mulai tawaf sendirian. Dan orang-orang pada menyaksikan, sengaja disuruh menjauh. Jadi orang hanya buat lingkaran, orang lihat apa yang Nabi akan lakukan. Di sekitar Ka'bah ada 376 patung tadi, berhala yang disembah Quraisy. Lalu Nabi SAW mendatangi satu persatu patung itu, sambil membaca ayat. Ayat ini dalam surah Al-Isra ya. "A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa." Ya. Lalu asal ini surah Isra ayat 19 kalau saya tidak salah. Yang jelas Allah Nabi SAW membaca firman Allah, "Dan telah datang kebenaran dan kebatilan pasti akan hancur. Sesungguhnya kebatilan pasti akan binasa." Belum Nabi SAW menyentuh patung itu, Tiba-tiba patung tersebut jatuh sendiri, berserakan, pecah-pecah. Dan pecahnya itu menjadi, tadinya batu-batu yang besar, batu gunung yang keras, menjadi hancur kayak pasir. Dan orang Quraisy menyaksikan. Tapi Nabi sengaja datangi satu persatu. Begitu Nabi dekatin, belum disentuh dengan tongkat beliau SAW, tiba-tiba sudah hancur sendiri. Dekati lagi yang satu, hancur lagi. Begitu terus. Dan ini Tuhan-Tuhannya Quraisy. Mereka kultuskan. Ini dewa angin, ini dewa air, ini dewa-dewa semuanya. Patung-patung yang disembah selama ratusan tahun oleh orang-orang Quraisy berjatuhan satu persatu dan terhina di hadapan Nabi SAW. Seluruh patung-patung hancur lebur dan tersisa sekarang setelah hancur satu persatu. 374 patung semuanya hancur. Nabi dekatin hancur, Nabi dekatin hancur. Ya, begitu mereka lihat, saksikan. Dan sengaja tadi Nabi suruh kosongkan supaya orang-orang tahu ini Allah yang menghancurkan. Bukan ada Nabi minta tolong sahabat yang hancurin, tidak. Tertinggal patung induknya namanya Hubal. Hubal ini patung yang sangat besar. Sampai dikatakan kalau orang-orang mau melihatnya agak menengok ke atas. Jadi orang harus di atas unta, kemudian berdiri baru bisa menyentuh. Itu pun pakai kayu, baru bisa menyentuh matanya. Jadi cukup tinggi. Ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW mendatangi Hubal. Dan pada saat Nabi SAW, ya, dan ini sengaja Nabi biarkan terakhir, gitu, Nabi biarkan terakhir karena ini yang paling dikultuskan. Dan keadaan Hubal pada saat itu, teman-teman sekalian, supaya tidak dibawa lari oleh orang, mereka anggap ini patung mulia. Maka patung itu di bagian bawahnya, kakinya dirantaiin dengan rantai yang besar, lalu diikat kiri kanan. Gitu kan? Di bagian atasnya juga dirantai, diikat juga di sekitar situ. Jadi patung yang sangat besar, dimuliakan dan dengan harapan tidak boleh ada yang memindahkannya. Pada saat tiba di Hubal, Nabi SAW meninggikan badan beliau di atas unta, lalu dengan tongkatnya, beliau mencolokkan ujung tongkatnya ke matanya Hubal. Rupanya, ada keyakinan orang Quraisy kalau Hubal ini bisa membutakan mata orang. Keyakinan mereka begitu. Jadi kalau ada orang yang kualat dengan Hubal, matanya pasti buta. Maka Nabi SAW sengaja colok matanya itu. Justru matanya Hubal yang dicolok sekarang. Nabi SAW colok dengan ujung tombaknya sambil membaca tadi ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran sudah datang dan habislah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti musnah. Lalu Nabi SAW cabut, colok lagi yang kedua, matanya yang sebelah. Lalu tiba-tiba saja robohlah patung Hubal tersebut dan pecah tiba-tiba. Padahal Nabi enggak gebukin ya, enggak dipukul, enggak diapa. Tapi dia cuma dicolokin matanya supaya orang-orang Quraisy lihat. Tiba-tiba Hubal goncang dan rubuh langsung, pecah. Tetapi karena besarnya patung Hubal ini sampai-sampai dia tidak menjadi seperti pasir kayak patung-patung yang lain, tapi menjadi potongan-potongan batu yang cukup besar. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyerang Hubal dan menghancurkannya di depan Quraisy. Quraisy pun pada saat melihat kejadian tersebut ramai-ramai masuk Islam. Tiba-tiba langsung syahadat, ikut masuk Islam. Karena mereka saksikan ternyata betul apa yang Nabi sampaikan selama ini. Kalau patung-patung ini Tuhan, pasti mereka bisa membela diri mereka. Ternyata enggak bisa sama sekali. Enggak ada upayanya, enggak ada lawannya. Enggak bisa melawan, enggak bisa apa-apa. Apalagi Nabi sendirian, bukan dikeroyokin patung-patung ini. Maka akhirnya ramai-ramai lah mereka masuk Islam karena melihat kenyataan kalau seluruh Tuhan mereka telah hancur tanpa ada daya dan kekuatan. Nabi SAW lalu memanggil Uthman bin Talha radhiyallahu anhu yang pada saat itu sudah masuk Islam bersama Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kalau teman-teman masih ingat, pernah waktu Khalid bin Walid mau ke Madinah masuk Islam, dia ditemani oleh Uthman bin Talha, sahabatnya, dan Amr bin As. Akhirnya bertiga orang ini datang ke Madinah dan masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Maka Nabi SAW memanggil Uthman bin Talha. Siapa orang ini? Orang ini kebetulan memang dia yang punya tugas di Mekah memegang pintu kunci pintu Ka'bah. Dia memegang kunci pintu Ka'bah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hai Uthman, ambillah kunci Ka'bah untukku." Kebetulan waktu itu Uthman setelah masuk Islam, dia menyerahkan kuncinya kepada ibunya, ibunya Uthman. Pada saat tiba di rumah ibunya, dia mengatakan, "Ibu, apakah Anda mau menahan kunci Ka'bah sementara yang meminta adalah Rasulullah?" saya sudah masuk Islam, sudah meninggalkan kekufuran, dan sekarang Mekah sudah dikuasai oleh muslimin. Berikan kepada saya kunci Ka'bah, saya akan bukakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sempat bilang, "Wahai Utsman, apa engkau tidak mengingat kejadian antara dirimu dengan Muhammad?" Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jadi Utsman ini sebelum masuk Islam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya waktu Nabi masih di Mekah, masih belum punya kekuatan gitu kan. Lalu berkata, "Hai Utsman, bukakanlah pintu Ka'bah untukku. Aku hanya ingin masuk dan sholat di dalamnya." Maka Utsman mengatakan, "Aku tidak akan membukakan dan membiarkanmu memasukinya." Nabi SAW berkata lagi, "Wahai Utsman, bukakan pintu, kunci pintu Ka'bah, bukakanlah pintu Ka'bah dengan kuncinya, ya, dengan menggunakan kuncinya, sebelum kunci Ka'bah itu ada di tanganku, dan aku berikan kepada siapa-siapa yang aku inginkan." Maka Utsman menjawab, "Bila kunci berada di tanganmu, maka sungguh mati lebih baik bagiku daripada hidup dan menyaksikannya." Ini sebelum masuk Islam ini. Jadi masih menganggap Nabi SAW mustahil menguasai Mekah, apalagi pegang kunci Ka'bah. Ibunya Utsman mengingatkan, "Ingat tak dulu kau pernah bilang itu? Katanya enggak mau kasih pintu kunci pintu Ka'bah. Sekarang kenapa mau kasih gitu?" Kata Utsman, "Walaupun ibuku, dia adalah utusan Allah dan aku wajib patuh padanya. Itu dulu, berikan kuncinya." Maka ibu Utsman mengambil kunci Ka'bah, ditaruh di dalam bajunya. Dia bilang, "Saya tidak akan kasih kepada kamu. Dan saya tidak akan membiarkan kau memberikannya kepada Muhammad. Ini sebuah kehormatan. Nenek moyangmu dan sukumu yang mempertahankannya. Dan sekarang jatuh di tanganmu, kenapa kau mau kasih ke Muhammad?" Utsman berusaha meyakinkan ibunya, tapi tetap saja ibunya tidak mau kasih kunci Ka'bah. Pokoknya enggak mau. Hingga Nabi SAW tanya orang sekitarnya, "Mana Utsman? Kok lama ini?" Lalu Nabi SAW bilang kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, pergi, jemput." Kenapa antum ketawa? Ini jagoannya Islam ini. Jemput, susul. Enggak pakai banyak bicara. Umar naik kudanya pergi ke rumahnya Utsman. Tahu rumahnya Utsman di mana? Di depan rumah Utsman teriak. "Wahai Utsman, mana kunci Ka'bah? Engkau telah membuat Rasulullah SAW menunggu lama." Karena kerasnya suara Umar dan ibunya Utsman tahu Umar. Gitu kan. Tiba-tiba gemetar dia, diambil kuncinya. Dia bilang, "Kasih saja. Jangan sampai Umar ambil dengan cara paksa." Akhirnya Utsman pun membawa kunci Ka'bah menuju ke Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat tiba di sana, maka Nabi SAW, ya, tentu pada saat itu teman-teman sekalian, Utsman waktu menyerahkan kunci ini, Nabi tahu dulu apa yang Utsman ucapkan. Kan Utsman tadi ucapkan kalimat itu ya, "Kalau kau memegang kunci Ka'bah, maka mati lebih baik bagi aku daripada hidup dan menyaksikan." Dan pada saat melihat kunci Ka'bah di tangan Nabi SAW, pada saat itu Nabi SAW melihat Utsman. Utsman ini tahu nanti kalau dia kasih ke Nabi, Nabi bisa kasih ke orang lain, dan ini kemuliaan. Pegang kunci Ka'bah ini penting sekali. Artinya mengizinkan orang masuk keluar itu dia, gitu kan. Dan dari dulu nenek moyangnya Utsman yang pegang ini. Waktu Utsman kasih, dia kasih sambil berharap jangan kunci ini pindah ke orang lain. Walaupun dia sudah pernah ucapkan kalimat berat itu. Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, waktu itu Abbas dari suku Abbas ini Bani Hashim punya kemuliaan memegang mengurus jemaah haji dan masjid haram. Tapi pintu-pintu kunci Ka'bah bukan dia yang pegang. Abbas begitu lihat Nabi SAW pegang, langsung dia bilang, "Ya Rasulullah, gabungkanlah untukku pengurusan masjid haram, jemaah haji dan kunci Ka'bah. Mau semuanya buat Abbas." Maka Nabi SAW lihat kemuliaan Islam teman-teman sekalian. Dia tahu Utsman mu'allaf baru masuk Islam. Dan dia tahu ini kemuliaan dia. Gitu kan? Dia tidak mau menghilangkan itu dari Utsman. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hari ini adalah hari kemuliaan dan kebaktian. Peganglah kunci Ka'bah wahai suku Abdiddar dan suku Syaibah selamanya abadi." Artinya, "Hai Utsman, kau akan pegang sekarang. Kau mati, anakmu pegang. Terus saja, turun temurun, abadi sampai hari kiamat." Dan sampai hari ini teman-teman yang pegang kunci keturunannya Utsman itu. Sampai hari ini, syariat itu. Gak bisa diganggu gugat. Jadi tidak boleh ada yang pegang kecuali mereka. Turun temurun. Ini sebuah hukum terjadi. Setelah pintu Ka'bah dibuka, maka Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab masuk dan menghapus semua gambar yang terletak di dinding Ka'bah. Jadi ternyata mereka, orang-orang Quraisy masuk, karena kan dari tanah liat ya. Belum ada keramik kayak kita sekarang gitu kan, belum ada marmer segala macam. Orang pakai tanah liat. Di dalam itu mereka ukir-ukir, mereka gambar-gambar. Mereka sampai di dalam Ka'bah itu punya gambarnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Mereka gambar wajahnya, dibuat seperti itulah. Tapi digambar di tembok ya. Di tembok, jadi bisa dihapus, bisa dihilangkan. Bukan patung yang dibuat. Seakan-akan pada saat itu, keduanya sedang memohon pada berhala. Jadi dibuat gambar itu seperti Ibrahim dan Ismail alaihissalam lagi duduk di depannya kayak ada berhala. Seperti itulah gambarnya. Kemudian mereka juga punya gambar Maryam alaihissalam. Mereka gambarkan dari orang-orang Nasrani, dari Romawi diambil, terus digambarin seperti itulah, dibuat di dalam Ka'bah. Pada saat Nabi SAW memasuki Ka'bah, ternyata gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam masih tersisa. Maka beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka, karena telah memperlakukan orang tua kami begini. Lalu Nabi SAW menghapus dengan lengan baju beliau sendiri yang mulia. Jadi maksudnya kenapa mereka buat seperti ini, seakan-akan Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu penyembah berhala. Maka Nabi SAW menghapus sendiri dengan baju beliau sehingga akhirnya ratalah tembok itu jadi bersih semuanya. Dari sini juga ulama mengatakan teman-teman sekalian tidak boleh orang sholat di ruangan yang ada patungnya. Ya. Atau yang ada gambar ini yang diukis-lukis ya. Sebagian ulama mengatakan foto juga begitu, lebih baik dipindahkan. Sebab Nabi SAW tadinya mau sholat dalam Ka'bah, tidak sholat gara-gara ada gambar itu. Dihapus semuanya, dibersihkan. Nabi SAW setelah membersihkan semua dinding Ka'bah, maka beliau pun sholat dua rakaat. Dan tidak ada seorang pun bersama beliau dalam Ka'bah kecuali Bilal. Beliau larang, tidak boleh ada yang masuk kecuali Bilal. Dan ini sudah kita sebutkan tentu di YouTube, ada ceramah saya tentang masalah keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Setelah keluar dari Ka'bah, Nabi SAW keluar, maka yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sempat bertanya kepada Nabi SAW, bertanya kepada Bilal, di mana posisi Nabi SAW sholat? Maka Bilal pun menunjuk di sebelah sini. Hanya saya dalam riwayat Bukhari, kata Abdullah bin Umar, cuma saya lupa menanyakan berapa rakaat Nabi sholat. Mungkin teman-teman bertanya, sholat apakah Nabi SAW? Sholat tahiyat masjid di sini. Dan orang sunnah Nabi SAW sholat dalam Ka'bah, cuma tidak memungkinkan sekarang. Di dalam fisik Ka'bahnya ya. Tetapi Hijr Ismail, ya, yang cengkungan itu, yang ada lampu tiga, itu sebenarnya bagian dari dalam Ka'bah. Yang sudah pernah kita jelaskan. Waktu awal-awal kisah sirah kita bagaimana waktu Quraisy mau membangun Ka'bah yang mau runtuh, kemudian mereka kumpulkan antara uang halal dan uang haram, akhirnya tidak bisa kan. Karena dalam Ka'bah mereka temukan ada ular yang menyerang setiap orang yang coba untuk membongkar Ka'bah. Setelah itu Abdul Muttalib mengatakan, coba keluarkan uang-uang haram kalian. Dari zina, dari riba, keluarkan semua. Setelah dikeluarkan, sisa uang halal, maka terbangunlah Ka'bah seperti posisi sekarang ukurannya. Dulu Ka'bah itu lebih besar, masuk Hijr Ismail. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru mengenal Islam, maka saya akan kembalikan bangunan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar, teman-teman sekalian, terkenal adalah orang yang sahibut ta'assi. Orang yang paling cepat mencontohi Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Apa saja Nabi ucapin, apa saja Nabi contohkan, jalannya, pakaiannya, apa saja, senyumannya Nabi semua diikutin caranya. Sampai sahabat sepakat mengatakan Abdullah bin Umar adalah sahibut ta'assi. Maksudnya orang yang betul-betul menciplak kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai dia masih muda pun, waktu Nabi SAW meninggal sudah dianggap ulama'nya para sahabat. Kita masuk ke kisah Hindun binti Utbah. Ya. Yang kita sudah tahu Hindun adalah istrinya Abu Sufyan. Ya. Dan dia yang memerintahkan Wahsy untuk membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud gitu kan. Jadi tadi kita sudah sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan kisah yang tadi kita sampaikan, pemaafan Quraisy dan seterusnya. Nabi SAW setelah selesai membebaskan orang Quraisy dari di Gunung Safa, beliau mengatakan, saya akan berkumpul khusus dengan para wanita. Kumpulkan seluruh wanita di Mekah. Wanita saja, perempuan saja. Laki-lakinya tidak ikut pada saat itu. Karena laki-lakinya sudah dibebasin, sudah selesai. Kumpul semuanya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para wanita tersebut, saya ingin kalian berjanji setia kepadaku atau membaiat. Yang pertama, tidak boleh lagi ada kesyirikan kepada Allah mulai hari ini. Baik yang sudah masuk Islam atau belum masuk Islam. Tidak ada lagi. Mau tinggal di Mekah silakan. Tapi tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh lagi menyembah berhala. Di rumah harus bersih. Tidak ada berhala sama sekali. Walaupun orang musyrik. Tiba-tiba di kerumunan wanita, ada yang berkata, wahai utusan Allah, bila saja Tuhan-Tuhan itu berguna selain Allah, maka akan bermanfaat buat kami. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Hindun, kan Hindun ini salah satu dari 10 orang yang harus dibunuh kan? Jadi rupanya dia nyilip-nyilip masuk di perempuan-perempuan ini pakai cadar. Enggak dilihat gitu, enggak ditahu. Tapi waktu Nabi SAW bilang, tidak boleh ada kesyirikan. Enggak boleh ada berhala mulai hari ini di Mekah. Selesai. Walaupun orang tidak Islam, tidak boleh sembah berhala. Tiba-tiba suara keluar dari barisan perempuan. Wahai utusan Allah, kalau berhala-berhala itu bermanfaat buat kami, benar ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Bisa tolong kami. Nabi SAW kenal suaranya. Hindun. Nada Nabi. Langsung tiba-tiba Hindun bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena darahnya halal ini. Harus dibunuh tadinya. Tapi dia pintar, dia syahadat. Ini luar biasa, jalan pintas untuk selamat. Maka Nabi SAW tersenyum. Sudah masuk Islam, sudah. Baiklah. Nabi lanjutin, tidak boleh zina. Dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan kalian baik di tubuh maupun di telapak kaki. Tradisi orang Arab, sampai sekarang sebenarnya masih berjalan itu ya. Perempuannya biasa selain menggunakan gelang di tangan, biasanya menggunakan gelang di kaki. Nah, jadi di gelang kaki itu biasa dipakai. Dan ini tradisi orang jahiliyah. Tapi dalam Islam dibolehkan untuk kaki pakai ini asal memang perhiasan yang halal tentunya. Cuma tidak boleh diperlihatkan. Karena orang dulu sengaja pakai perhiasan di kaki, telapak kakinya, kemudian bajunya dipendekin supaya bisa kelihatan keindahan betis dan kakinya. Maka Nabi SAW bilang, tidak boleh ada zina, tidak boleh lagi memperlihatkan perhiasan, tidak ada lagi perhiasan kelihatan, antingnya, gelangnya, kalung, segala macam, tidak boleh kelihatan. Walaupun kafir, tutup semua. Ikuti muslimah, pakai jilbab, harus tutup semua, walaupun orang kafir. Sebagian ulama mengatakan, kalau di wilayah Islam ini harus diwajibkan, walaupun orang wanita kafirah harus pakai jilbab. Sekarang di Saudi umumnya begitu, kalau saya tidak salah itu, kalau orang kafir yang masuk, biasanya disuruh pakai, gitu kan? Diwajibkan bagi mereka. Hindun kembali berkata, apakah wanita bebas bisa berzina wahai utusan Allah? Jadi ternyata orang-orang Quraisy dulu, walaupun laki-laki mereka berzina, ya, tapi aib yang memalukan sekali kalau ada wanita bebas berzina. Maka Hindun heran, Hindun mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas bisa berzina? Kenapa kok harus ada peraturan itu? Kami kan semua orang bebas, bukan budak gitu. Lalu Nabi SAW tersenyum, karena tahu kalau ini hukum agama, enggak bisa. Nabi mengatakan ini hukum Allah. Sudah selesai. Nabi lanjutkan lagi. Tidak boleh membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Nyaut lagi Hindun. Wahai utusan Allah, kami besarkan anak-anak kami, lalu kalian bunuh mereka di Badr. Kan di perang Badar kan banyak orang Quraisy mati kan? Kami besarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuh anak-anak kami di Badar. Nabi SAW cuma menjawab dengan senyum saja. Dan senyum ini teman-teman jawaban yang paling enak. Tidak usah bicara. Karena kalau kita bicara jadi emosi kan? Kalau pasangan hidup kita, ada teman kita lagi ngomong yang tidak enak, senyumin saja. Itu paling enak. Dia jadi bingung, ini orang ridho atau enggak gitu. Nabi SAW senyum. Karena Nabi senyum, anggap ini mu'allab sudahlah, enggak usah dibantah, intinya pesan Nabi sampai. Maka Hindun waktu lihat itu, Hindun membantah dan Nabi SAW jawab dengan senyum. Yang terjadi adalah Hindun makin heran. Ini agama luar biasa ini. Ini sekarang raja, ini nabi, gitu kan? depan matanya. Dia salah satu dari 10 orang yang harus dibunuh. Baru syahadat sekarang, Nabi biarin, enggak masalah. Dan ternyata sebagian ahli sejarah mengatakan, perlu juga digarisbawahi, Hindun ini walaupun dia istri Abu Sufyan, Abu Sufyan termasuklah setelah terjadi perang Badr, ya, dan Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Umayyah mati, kan yang dituakan adalah Abu Sufyan, yang lainnya masih di bawah dia lah umurnya. Maka Hindun istrinya, jadi seakan-akan Raja Mekah Abu Sufyan, istrinya adalah ratu, dan Abu Sufyan, Hindun ini punya pengaruh lebih besar di Mekah daripada suaminya Abu Sufyan. Jadi ternyata setelah ini malah Hindun sekarang yang kembali lalu menyebarkan Islam. Sungguh agama yang dibawa Muhammad gak mungkin salah. Benar nih. Mulailah dia mendakwakan Islam di perempuan-perempuan. Dan ini akhirnya membuat efek daripada dakwanya Nabi SAW tadi dengan tersenyum pada saat dia membantah. Nabi gak bantah, dibiarin aja. Yang penting pesan sampai. Maka ini ternyata membuat dia makin suka dengan Islam. Dan akhirnya dia sendiri yang menyebarkan Islam ke wanita-wanita Mekah. Kisah yang lain teman-teman, kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini adalah saudara susuannya Uthman bin Affan. Jadi orang ini pernah masuk Islam ke Madinah. Setelah masuk Islam teman-teman sekalian, ternyata dia mungkin setelah sekitar 6 bulan, karena dia bisa baca, bisa nulis, Nabi SAW suruh dia untuk nulis wahyu. Waktu disuruh nulis wahyu ini, setelah 6 bulan, dia sengaja nunggu sampai 6 bulan, ada niat busuknya nih, enggak benar gitu. Dia pulang, dia bilang, ya Rasulullah, saya mau ke Mekah. Saya mau ke Mekah. Saya mau selamatkan beberapa harta saya. Kata Nabi SAW, silahkan. Pulanglah dia ke Mekah. Tiba di Mekah, diiklanin. Dia iklanin kalau dia murtad. Enggak, itu saya masuk Islam pura-pura saja. Saya sampai dipercayakan menulis wahyu. Dan saya bolak-balikkan tuh wahyu. Saya karang-karang. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah dusta. Dia tidak membolak-balikan ayat. Allah telah jaga ayat-ayat Al-Quran. Tentu sepuluh ini Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini salah satu dari 10 orang yang harus dibunuh. Gitu kan? Walaupun dia bergantung di kiswa Ka'bah, Uthman bin Affan karena sepupunya dan saudara susuannya dicari sama dia, mana sepupunya ini? Dia mau selamatkan. Uthman tahu di mana kantong-kantong dia mereka biasa sembunyi. Karena Uthman orang Mekah, ini juga sepupunya. Ditemukan di salah satu rumah kerabat yang terpencil di ujung Mekah. Lalu Uthman datang dan mengajaknya kepada Islam. Masuk Islamlah, sadarlah. Rasulullah betul utusan Allah. Dia sudah menguasai Mekah. Mau lari kemana kamu? Enggak mungkin. Dan orang yang sudah masuk Islam diberikan semua hartanya. Abdullah bilang dalam keadaan takut, tentu saja saya mau. Tapi bagaimana caranya saya bisa aman dari sini menuju ke Rasulullah? Muslimin kalau temuin saya bisa dibunuh nih. Karena halal darahnya kan? Dia termasuk dari 10 orang yang harus dibunuh. Walaupun bergantung di kiswah Ka'bah. Artinya biar siapapun yang bela dibunuh. Seperti itulah. Kata Uthman, bercadarlah. Pakai imamah, tutup wajah kamu. Ikut sama saya. Maka naik kudalah bersama Uthman. Orang tidak tahu kalau ini Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Orang pikir ini muslimin yang berboncengan sama Uthman di dalam unta. Atau di atas kuda, maaf. Di dalam kemah, Nabi SAW terdapat ada seorang sahabat yang pernah bersumpah pada saat Nabi bilang, bunuhlah Ikrimah, bunuhlah Sofwan, bunuhlah Wahsy, bunuhlah Hindun, bunuhlah. Nabi sebutkan 10 orang yang harus dibunuh. Ada satu sahabat tahu betul kalau Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, dia tahu mukanya. Dia bilang, ya Rasulullah, demi Allah kalau saya temui Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saya bunuh. Walaupun dia sembunyi, walaupun dia berpegang pada kiswanya Ka'bah. Waktu Nabi SAW lagi dulu di kemah, ternyata sahabat yang bersumpah itu ada di depan Nabi. Masuklah Uthman bin Affan bersama dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini. Waktu masuk, Uthman bilang, jangan buka cadar kamu dulu. Di kemah ini banyak muslimin. Kata Uthman, kalau saya sudah bilang nanti, wahai utusan Allah, ini Abdullah mau taubat masuk Islam, terimalah. Baru kamu buka cadar kamu. Biar Nabi SAW lihat gitu. Maka Uthman pun berkata, ya Rasulullah, bersamaku Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ia ingin masuk Islam dan terimalah dia. Abdullah buka mukanya. Lalu dia ulurkan tangannya. Minta Nabi SAW terima keislamannya. Uniknya, Nabi tidak mau terima. Nabi tidak salaman sama dia. Nabi diam saja. Uthman bin Affan ulangi lagi. Uthman bin Affan anak mantu Nabi. Nabi cinta sama dia. Tapi ada sesuatu dengan Abdullah ini. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Karena Utsman sudah bicara, sahabat yang lain diam semua, enggak ada yang berani. Kalau ditemukan di luar kemah ini, maka mungkin sudah dibunuh. Abdullah datang mau masuk Islam, terimalah dia. Abdullah ulurkan lagi tangannya yang kedua kali. Nabi enggak terima. Nabi diam saja. Maka yang ketiga kali Utsman bilang, "Ya Rasulullah, Abdullah mau masuk Islam, terimalah dia." Maka Abdullah ulurkan lagi tangannya ketiga kali. Nabi tidak terima lagi yang ketiga kalinya. Sampai yang keempat kali, Utsman ulangi, barulah waktu Abdullah ulurkan tangan, Nabi SAW terima, lalu syahadat. Setelah itu, Utsman sudah tahu, sepupunya sudah selamat. Keluarlah mereka dari kemah dalam kondisi gembira gitu. Nabi SAW tegur para sahabat yang ada di situ. Kata Nabi SAW, "Tidak adakah orang berakal di antara kalian? Tidak lihatkah kalian tadi waktu saya tolak sampai tiga kali enggak mau salaman sama dia? Kenapa enggak ada orang yang berdiri lalu bunuh dia? Orang ini layak bunuh ini. Dusta. Dia pura-pura masuk Islam, sengaja tinggal tengah-tengah muslimin 6 bulan. Kemudian nulis wahyu. Dia pulang, dia bilang dia murtad dan dia mengatakan kalau dia mengarang-arang ayat." Bayangin. Kan parah sekali. Kalau dulu zaman Nabi masih mending, kalau kayak sekarang gimana itu? Tambah susah kan? Dia mengaku dia belajar Islam, belajar hafal Quran, belajar segala macam, ternyata dia bohong. Ini hukumnya dipenggal semua ini. Bahaya, merusak Islam ini. Maka tadi sahabat yang ada di depan Nabi SAW, Nabi menghadap ke arah dia. "Kamu kan sudah sumpah mau bunuh. Kenapa tadi kau enggak bunuh?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah saya enggak ngerti. Saya enggak tahu. Kalau Anda isyaratkan dengan mata Anda saja, saya sudah tebas itu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Tidak layak bagi seorang Nabi membunuh dengan isyarat mata. Kalau Nabi bilang bunuh-bunuh, enggak ada main-main, enggak ada pakai isyarat, di belakang enggak ada." Maka dengan ini selamatlah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Sebagaimana tadi Hindun juga selamat karena syahadat, gitu kan. Tadi Ikrimah juga, nanti Ikrimah ada kisahnya, belum. Sekarang kita masuk kisah Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, teman-teman, melarikan diri dari Mekah menuju ke Jeddah. Jeddah zaman dulu sudah ada, dari zaman bahkan sebelum Nabi SAW lahir. Orang-orang Quraisy kalau pergi ke Afrika, mereka lewat itu. Ya, mereka lewat Jeddah. Jadi sudah jadi pelabuhan memang pada saat itu. Ikrimah ke Jeddah, lalu dia menyeberang lautan menuju ke Afrika untuk menyelamatkan diri. Jadi dia lewat, kalau dari Jazirah Arab menuju ke Afrika ada Laut Merah, tempat yang ditenggelamkan Fir'aun. Gitu kan? Cuma Fir'aun kan di utaranya Jazirah Arab, di Mesir. Kalau ini dari Jeddah itu nyebrang ke Habasyah, itu dia malah ke selatannya Afrika. Malah ke selatan. Dengan hikmah Allah, pada saat itu, ya, Ummu Hakim ini istrinya Ikrimah. Dia lihat Hindun masuk Islam, dia masuk Islam. Karena Hindun ini kayak tuannya dia lah istrinya. Gitu kan? Tokoh, istrinya Abu Sufyan. Ini istrinya Ikrimah. Gitu. Ikrimah yang menjadi sahabat Abu Sufyan, ayahnya dia, Abu Jahal kan. Jadi seperti masih level di bawahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, Ummu Hakim lihat, dia juga masuk Islam. Jadi kan? Waktu dia sudah masuk Islam, dia mengatakan, "Wahai utusan Allah, kalau aku membawa Ikrimah kepada Anda, apakah Anda masih bisa maafkan? Saya diterima enggak?" Kata Nabi SAW, "Iya. Asal dia datang tidak membangkang, saya akan biar maafkan." Ummu Hakim bertanya sana-sini, cari informasi, mana suaminya nih. Keliling-keliling cari informasi sampai dia temukan Ikrimah, terkenal salah satu tokoh Mekah. Jadi dia kalau ke Jeddah, orang lihat, "Oh ini si Fulan Ikrimah." Orang tahu. Dia jarang kemana-mana, orang tahu. Orang bilang, "Oh ada tadi Ikrimah di sini, ada Ikrimah." Sampai didapatkan dia sudah nyebrang lautan. Maka pada saat itu Ummu Hakim lagi nunggu, ada kapal lain gak yang bisa nyusul. Dia mau susul suaminya nih. Dia mau susul suaminya. Ternyata teman-teman sekalian, pada saat itu, pada saat dia mau nyusul suaminya, sambil nunggu kapal, ada kejadian di tengah lautan, Laut Merah. Kapal yang ditunggangi oleh Ikrimah itu dihantam dengan ombak yang besar. Terjadi ombak. Padahal sebenarnya di Laut Merah ini bisa dikatakan jarang sekali terjadi ombak yang besar ya. Karena kalau kita lihat di peta, dia terhimpit antara Saudi, Jazirah Arab dengan Afrika. Jadi dia kayak selat saja sebenarnya, tapi karena besar dinamakan lautan. Laut lepasnya itu adalah India sebenarnya, gitu kan, yang menuju ke kita, ke Asia Tenggara. Jadi ini sebenarnya cuman kecil, cuman ya lumayan ya besar. Ini tidak ada ombak, jarang ada ombak besar. Tapi subhanallah dengan hikmah Allah kapal itu dihantam dengan ombak yang besar. Dan Ikrimah kebetulan naik kapal dengan penduduk-penduduk Mekah yang mau ke Habasyah untuk berdagang, yang tahu, dia tahu semua ini penyembah berhala. Pada saat lagi dihantam dengan ombak seperti itu, Ikrimah lihat dengan matanya sendiri, semuanya penyembah berhala yang tadi bawa berhalanya, masing-masing bawa berhalanya di kapal, itu enggak ada yang minta sama berhalanya. Bahkan berhalanya pada jatuh sana-sini, berantakan, ada yang pecah kepalanya, segala macam. Terus semuanya pada angkat tangan ke langit, sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkan kami." Maka Ikrimah mengatakan, sungguh yang mereka seru ini, itu yang harusnya diseru. Dan ternyata setelah mereka mengatakan, "Ya Allah, selamatkan kami, Ya Allah, selamatkan kami," ombaknya reda. Dan untuk berjaga-jaga, kapalnya tidak jadi pergi ke Habasyah, kembali ke Jeddah. Waktu kembali ke Jeddah, Ummu Hakim lagi nunggu kapal tadi. Ketemulah sama Ikrimah. Ikrimah turun dari kapal, Ummu Hakim sudah nunggu, dia juga kaget istrinya datang. Lalu Ummu Hakim mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku telah datang dari sisi utusan Allah yang hatinya sangat mulia, dermawan. Maka masuk Islamlah, engkau akan aman dan aku telah memohon keamanan untukmu. Dan engkau diterima di Mekah kembali, menjadi tokohnya kembali, asal kamu mau kembali." Maka kata dia, "Apakah benar Muhammad menjanjikan itu padaku?" Kata istrinya, "Iya." Ummu Hakim mengatakan, "Iya." Dan perlu digarisbawahi, kalau dalam Islam, kata Ummu Hakim, wanita boleh melindungi. Ikrimah kaget. Di zaman jahiliyah di Mekah, perempuan enggak punya apa-apa sama sekali. Tidak punya kedudukan sama sekali, tidak ada keputusannya. Gitu kan. Enggak bisa mengambil instruksi apapun, tidak bisa melindungi, tidak bisa apa-apa. Gitu. Maka, Ikrimah setuju, mengatakan, "Baiklah, saya akan ikut bersamamu." Di tengah jalan, karena masih suami istri, dipikir oleh Ikrimahnya masih suami istri, dia ingin menyentuh Ummu Hakim. Ummu Hakim tiba-tiba nolak. "Tidak bisa, wahai Ikrimah. Saya muslimah, kau masih musyrik. Enggak bisa. Dalam hukum Islam ini haram. Kalau kamu sudah syahadat, silakan kita kembali suami istri." Ikrimah mulai berpikir pada saat itu, ini luar biasa ini. Istrinya pun tadinya sempat membenci Islam, sekarang sampai seperti ini gitu. Sampai tiba di Mekah, Ikrimah pun berkata menemui Nabi SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau memberiku keamanan?" Kata Nabi SAW, "Iya." Ikrimah berkata lagi, "Pada apa engkau mengajakku?" Kata Nabi SAW, "Menyembah Allah yang Esa tanpa menyekutukannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan haji selama engkau mampu. 5 rukun Islam. Ikrimah menjawab, "Engkau tidak mengajak kecuali kepada kebaikan." Maka ia pun mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Ikrimah setelah masuk Islam menyesali semua permusuhannya kepada Islam dan Nabi SAW, termasuk permusuhan ayahnya. Maka dia ucapkan kalimat begini, "Ya Rasulullah, Allah akan menjadi saksi, aku akan mengeluarkan seluruh sejumlah harta yang pernah aku keluarkan untuk memerangi Anda dan Islam. Berapa dulu aku pernah keluarkan? Untuk biaya perang, biaya segala macam. Aku akan keluarkan yang sama sekarang di jalan Allah untuk menebus kesalahanku itu. Dan ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar semua permusuhanku melalui lisan, tatapan mata, jangkauan tangan, langkah kaki kepada Anda dimaafkan sama Allah." Dan ini kejelian seseorang, teman-teman sekalian, luar biasa ya. Kita sebenarnya, teman-teman sekalian, perlu dalam doa sesekali teman-teman begini berdoa, "Ya Allah, bersihkanlah semua dosa yang mataku pernah lihat, lisanku pernah ucapkan, telingaku pernah dengar, tanganku pernah jama, kemaluanku pernah sentuh, kakiku pernah melangkah." Ucapin itu. Karena bisa saja mungkin kalau kita global berdoa, mungkin bobot dosa setiap anggota tubuh berbeda-beda. Mungkin dosa mata kita lebih banyak karena sering melihat misalnya. Gitu kan? Maka ini termasuk penting sekali mengambil pelajaran. Walaupun Ikrimah tadinya membenci Islam, tapi dia sekarang menjadi seorang sahabat yang mulia. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan seperti itu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, maafkanlah semua mata Ikrimah yang pernah jahat kepadaku, lisannya, telingahnya, tangannya, kakinya, hartanya. Ikrimah sambil didoain sambil nangis. Mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, saya betul-betul menyesal terhadap apa yang saya lakukan dengan ayah saya. Lalu beliau mengambil ayat Al-Quran yang waktu itu masih ada dalam kulit-kulit kurma, kulit unta ditulis. Maka dia mengambil sambil membacanya di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Sambil menangis, sambil dia meletakkan di dadanya, sambil mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan. Ini perkataan Tuhan yang aku sia-siakan. Terus dia baca Al-Quran sampai dia menghafalnya, radhiyallahu anhu. Dia orang yang luar biasa setelah masuk Islam. Dan Ikrimah tentu punya kisah. Saya sudah angkat dalam kisah serial sahabat kita. Itu tentang kejadian beliau. Beliau terus saja. Semenjak itu, Nabi SAW menugaskan dia. Mengumpulkan zakat di suku-suku Arab, dia berhasil lakukan tugasnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak ternukil. Setelah masuk Islamnya Ikrimah, dia berbuat dosa. Setelah masuk Islam, enggak pernah sama sekali. Bahkan semua peperangan yang tersisa seperti perang Hunain, perang kota Taif, kemudian perangnya Abu Bakar, perangnya Umar, dia ikut dan dia termasuk mati syahid di perang Yarmuk. Pada saat beliau radhiyallahu anhu menuju ke perang Yarmuk dan akan berperang, beliau mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari inilah aku menebus semua yang dilakukan oleh ayahku dan aku dulu sebelum Islam. Maka dia pun maju sampai terbunuh mati syahid. Dan kisah Ikrimah yang masyhur ya, yang tiga orang di perang Yarmuk kehausan terus mati semua tiga-tiganya. Nah, salah satunya Ikrimah. Karena ada seorang sahabat yang mengatakan, saya membawa minum untuk sepupuku. Begitu saya dekat, ternyata dia mendengar suara orang di sebelahnya lagi kehausan. Maka dia mengatakan, bawalah ke sana. Ternyata dia adalah Ikrimah. Lalu saya pun datang ke Ikrimah, saya mengatakan, minumlah. Lalu dia mengatakan, dia dengar seorang muslim yang lain kehausan. Dia bilang, bantulah saudara sana. Pas saya tiba di orang ketiga, sudah meninggal. Saya kembali ke Ikrimah, sudah meninggal. Saya kembali sepupu saya, sudah meninggal. Tapi Ikrimah termasuk radhiyallahu anhu adalah orang yang luar biasa. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, jangan cuma tahu menilai keburukan orang sebelum masuk Islam. Ini pelajaran juga artinya, kalau dia sudah masuk Islam, kita tahu kisah Umar bin Khattab bagaimana kerasnya dengan Islam. Tapi setelah masuk Islam bagaimana? Berjuang yang luar biasa. Termasuk Ikrimah juga, termasuk banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain ya. Termasuk nanti kita lihat juga ada penulis kesepakatan Hudaybiyah namanya Suhail. Suhail ini dulu benci sekali sama Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah dia masuk Islam, teman-teman sekalian. Dan ternyata sempat waktu dia menulis segala macam kesepakatan dan ngawur ini, artinya banyak poin-poinnya menyudutkan muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Maka kata Umar, kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Allah akan kokohkan Islam di tangannya. Nah, itu betul, pada saat Nabi SAW meninggal, banyak orang-orang Arab yang murtad, dan termasuk dia yang bertahan dalam keislaman. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kalau orang sudah syahadat, teman-teman, karakter buruknya kekufuran ditinggalkan, lalu kemudian kita menilai lagi masa lalunya, sudah enggak ada dalam Islam itu. Sekarang ke depan, bahkan bisa saja dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Sekarang kisah Safwan bin Umayyah bin Khalaf, temannya Ikrimah. Istri Safwan setelah mendengar istri Ikrimah berhasil mengislamkan suaminya, maka ia pun sudah masuk Islam dan dia juga sama. Dia tertarik masuk Islam gara-gara Hindun masuk Islam tadi. Maka dia pun ingin mengislamkan suaminya. Safwan juga lari ke negeri Syam ini. Maka dia pun datang mengatakan, wahai utusan Allah, apakah bila aku membawa Safwan kepada anda, anda bisa memberinya keamanan? Kata Nabi SAW, iya, bawa saja, enggak ada masalah. Maka bagaimana, kata istrinya, bagaimana jika Safwan tidak mau masuk Islam? Apakah anda masih tetap memberikan keamanan? Artinya, saya coba ketemu, saya tawarkan Islam. Kalau enggak mau gimana? Apakah anda masih bisa berikan keamanan untuk kembali juga ke Mekah? Kata Nabi SAW, iya, saya akan berikan keamanan. Tapi hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan gak ada keamanan buat dia. Dia punya kesempatan berpikir 4 bulan. Maka istri Safwan berkata, apakah anda masih bisa memberikan keamanan ya Rasulullah? Ya. Apa jaminannya anda berikan keamanan? Apa jaminannya? Nabi SAW membuka imamahnya sambil mengatakan, ini peganglah. Dan para sahabat menyaksikan, ini jaminan. Kalau selama Safwan pegang ini 4 bulan, gak ada muslimin yang mengganggunya. Maka Safwan pun dikejar oleh istrinya sampai ke negeri Syam dan istrinya sempat menemuinya. Ya. Kemudian berkata kepada Safwan, "Hai Safwan, kembalilah ke Mekah. Sungguh sahabat dekatmu Ikrimah sudah masuk Islam. Istrinya Ummu Hakim sudah masuk Islam. Saya pun sudah masuk Islam. Kenapa kau tidak kembali dan masuk Islam? Muhammad orang yang mulia, dia memaafkan satu kota Mekah." Kata Safwan, "Satu kota Mekah dimaafkan, satu kota Mekah. Enggak ada satupun rumah yang diambil oleh Muhammad, enggak ada satu ekor domba pun yang diambil. Tidak ada satu rumah pun yang diambil setelah menang, enggak ada sama sekali." Maka di sini Safwan jadi tertarik. Dia kembali ke Mekah. Lalu dia pun bertemu dengan Nabi SAW memastikan, "Hai Muhammad, apakah engkau memberikan kepadaku keamanan?" Kata Nabi SAW, "Iya. Kalau kau masuk Islam, keamananmu langsung. Kalau aku tidak masuk Islam, aku berpikir." Kata Nabi SAW, "Waktumu 4 bulan. Silakan berpikir 4 bulan. Selama 4 bulan tidak ada keamanan lagi." Maka pada saat itu teman-teman sekalian mendengar kejadian Ikrimah dan Safwan, maka satu persatu banyak sekali dari tokoh Quraisy yang masuk Islam. Karena mereka kagum sekali melihat bagaimana luar biasanya pemaafan Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran besar dalam jihad teman-teman. Bukan berarti kita jihad, kita serah untuk wilayah lalu kita bumi hanguskan. Enggak bisa. Kita jaga buminya Allah. Enggak boleh kita bumi hanguskan, bakar sana sini, bunuh sembarangan orang, enggak. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas halal darahnya dibunuh, masih dimaafkan oleh Nabi SAW, bahkan akan menjadi tokoh-tokoh muslim setelah itu. Pembebasan kota Mekah teman-teman terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Tahun 8 Hijriyah, Nabi SAW membebaskan kota Mekah dan beliau tinggal selama 19 hari dalam khemah. Dan pada saat itu beliau mengqasar sholatnya, tapi tanpa jamak. Mengqasar. Jadi di waktu duhur 2 rakaat, di waktu asar 2 rakaat, di waktu isya 2 rakaat, tapi di waktu masing-masing. Dan orang-orang Mekah yang mukim sholat di belakang Nabi SAW. Dan keluarlah sebuah hukum juga kalau bolehnya musafir jadi imam yang mukim di belakang makmum. Ya. Tapi kalau musafirnya salam 2 rakaat, yang mukimnya berdiri. Tapi kalau dibalik misalnya yang musafir ikut jadi makmum, maka berarti dia harus sholat itmam, dia harus sholat sempurna. Karena imamnya itu adalah mukim. Jelas ini? Senyap, enggak ada suara. Allahu a'lam, faham atau tidak? Baiklah. Kita masuk sebagai penutup teman-teman sekalian, beberapa syariah Nabi SAW atau sarayah jamaknya, beberapa pasukan Nabi SAW yang diutus oleh beliau untuk membersihkan sekitar wilayah Mekah. Dan insyaAllah pertemuan akan datang kita baru masuk ke perang Hunain dan perang kota Taif. Nabi SAW mengutus beberapa pasukan kecil atau pengintai ke beberapa wilayah Jazirah Arab, diantaranya yang pertama ada namanya pasukan atau brigade yang diberi nama Mushallil. Ya. Ini kurang lebih 30 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid, tujuannya untuk mendatangi wilayah yang terdapat patung Uzza. Ya, kalau masih ingat ada dua patung besar ya, Al-Lat dan Uzza, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Al-Lat sebagian ulama mengatakan adalah nama lainnya Hubal. Makanya Hubal tadi sudah hancur kan? Latnya berarti sudah hilang, gitu kan? Sekarang tinggal patung Uzza. Patung Uzza ini rupanya ada di pedalamannya Mekah. Jadi dari Mekah itu masih masuk lagi ke pedalaman padang pasir, di situ di talok besar. Orang-orang Quraisy merayakan di waktu-waktu tertentu, di momen misalnya setahun sekali atau berapa bulan sekali mereka datang ke sana, mereka sembah, mereka adakan ritual-ritual gitu. Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid dengan 30 pasukan serang wilayah itu. Sisa-sisa Quraisy kalau ada, sisa-sisa orang kafir Quraisy, kafir kalau mereka melawan tangkap, jadikan tawanan. Hancurkan patung Uzza itu. Dan berhasil. Khalid bin Walid tahu tempatnya karena beliau dulu penyembah, gitu kan. Maka Khalid bin Walid pun menghancurkan patung Uzza. Yang kedua, Hisham bin Asi, sahabat Nabi Rasulullah, diutus oleh Nabi SAW untuk menakut-nakuti suku Hawazim. Saya review kembali. Suku Hawazim adalah suku yang sangat besar yang sudah niat untuk menyerang Nabi SAW, menyerang Madinah. Dan kalau masih ingat, pertama sekali Nabi SAW tinggalkan Madinah untuk menyerang Mekah, pasukannya beliau menuju ke Hawazim. Hawazim kurang lebih di kota Taif, 60 kilo, 70 kilo dari Mekah, gitu kan? Di gunung-gunung. Nabi SAW tadinya mau arahnya ke Hawazim, tapi beliau serang Mekah, gitu kan? Hawazim sudah ada persiapan untuk menyerang Nabi SAW. Dan nanti kita akan lihat Hawazim ini akan berperang dengan muslimin di perang Hunain. Ya, di wilayah Hunain. Kita bahas nanti pertemuan akan datang. Hawazim suku yang besar. Jumlah anggotanya mereka itu sekitar 80 ribu orang. Anggota, maksud sukunya ya. Jadi suku yang besar, termasuk suku besar kalau di zaman itu. Jadi 80 ribu orang ini teman-teman sekalian, masuk perempuan, anak-anak dan laki-laki. Dan nanti kita lihat di perang Hunain bagaimana Malik bin Auf, pimpinannya, itu membawa semuanya perempuan, semuanya anak-anak, sampai pasukan mereka jadi besar. Gara-gara perempuan dan anak-anak pun disuruh naik di atas unta. Tapi ada kisah sendiri tentunya, di pertemuan akan datang. Yang jelas Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Hawazim, kalau muslimin kuat, siap. Dan Hawazim sudah dengar, Mekah takluk, gitu kan. Maka beliau pun mengutus Hisham bin Asi, dengan beberapa orang sahabat pada saat itu untuk memata-matai dan menakut-nakuti Hawazim. Ya. Tapi ternyata Hawazim sudah sangat siap dengan jumlah yang sangat besar sehingga membuat Hisham kembali ke Mekah dan melaporkan kepada Nabi SAW. Pasukan perangnya Nabi SAW dari Madinah jumlahnya berapa? 10 ribu. Ya. Nanti kalau Nabi keluar ingin menyerang Hawazim di perang Hunain ada 2.000 orang lagi yang ikut dari mu'allaf-mu'allaf ini. Termasuk Safwan belum masuk Islam akan ikut nanti untuk membela sukunya karena Quraisy sama Hawazim ada permusuhan. Hawazim besar sekali, pasukan perangnya, prajuritnya 20 ribu orang. Pasukan perang laki-lakinya. Kalau digabung semua sukunya 80 ribu. Pasukan muslimin nanti hanya 12 ribu. Jadi mereka lebih besar sebenarnya. Gitu kan. Maka dia kembali Hisham bin Asir kembali mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya enggak bisa saya takut-takutin suku Hawazim karena jumlah mereka sangat besar dan mereka sudah siap untuk keluar. Mau keluar menuju ke Mekah, mau menyerang kita di Mekah, bukan lagi ke Madinah. Gitu. Dan mereka berpikir mereka akan menaklukkan muslimin. Kalau kalah muslimin di Mekah, maka Madinah takluk, Mekah takluk. Di tangan Hawazim. Seperti itulah. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kita akan atur strateginya nanti. Nabi masih mengatur kondisi Mekah dulu. Nabi SAW mengutus juga Khalid bin Asim radhiyallahu anhu ke beberapa pemukiman kecil sekitar Mekah. Semua tujuannya untuk menghancurkan berhala-berhala. Jadi sudah tidak boleh ada patung sama sekali. Dan berhasil juga menghancurkan semua itu. Berhasil menghancurkan semua itu. Jadi suku-suku Arab di sekitar Mekah dibersihin semua oleh Nabi SAW. Terutama berhala-berhala mereka. Kalau masalah masuk Islam itu tidak ada paksaan. Karena ayat Al-Quran, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang keempat, Nabi SAW mengutus lagi Khalid bin Walid. Setelah berhasil tadi di Brigade Mushallal tadi, Khalid bin Walid diutus ke suku Judaimah. Suku Judaimah ini termasuk suku yang cukup besar di Badui, di padang pasir. Dan banyak berhalanya di situ sebenarnya. Mereka sudah dengar tentang muslimin. Waktu Khalid bin Walid tiba dengan pasukannya, rupanya suku Judaimah ini mau masuk Islam. Tapi tradisi sukunya mereka, kalau menyambut tamu, mereka pakai baju perang. Jadi kalau ada tamu datang, mungkin seperti sebagian suku biasa ya. Sebagian suku kan kalau menyambut tamu, mereka menunjukkan keterampilan bela diri kah, atau keterampilan apa sukunya, gitu kan. Seperti itulah, mereka keluar semuanya pakai baju perang. Khalid bin Walid lihat, ini mau perang ini. Gitu kan? Khalid bin Walid sempat tawarkan, ya. Masuk Islam lah, gitu kan. Mereka menjawab, sabakna. Kata-kata sabak ini teman-teman, beda antara pemahaman suku Judaimah dengan Quraisy. Kalau suku Quraisy memahami sabakna, artinya kami telah murtad. Ya. Kalau suku Judaimah, sabakna artinya kami telah patuh. Ya. Beda. Ya mungkin sama kalau Indonesia sama Malaysia kali ya. Kan itu. Kadang-kadang kan kita bilang kalau pusing-pusing kan berarti pusing kepalanya. Kalau di sana pusing-pusing itu keliling-keliling. Iya enggak? Kan ada sama bahasanya tapi beda. Kadang-kadang kan begitu ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dari bahasa sama tapi ternyata makna yang dimaksud berbeda. Itu terjadi juga pada suku-suku Arab itu. Maka Khalid bin Walid kirim berita, masuk Islam lah. Mereka bilang sabakna. Tahu sabakna apa tadi? Kami telah patuh. Kata Khalid, sabakna berarti kafir, serang. Jadi masalah. Terjadi peperangan gitu. Sampai akhirnya suku Judaimah dikalahkan. Mereka juga melawan tapi kalah. Ditawanlah mereka. Kata Khalid bin Walid, waktu ditawan, tawanan. Karena perintah Nabi SAW, siapapun yang melawan bunuh. Enggak bisa dilak, tawan atau dibunuh. Kalau mereka lari biarin. Tapi kalau ditawan, tangkap bawa, kalau mereka melawan bunuh. Kata Khalid bin Walid, ini semua harus dibunuh nih. Terbunuhlah beberapa orang dari suku Judaimah ini. Tapi ada yang jadi tawanannya, menyerahkan saja, tapi yang coba melawan dibunuh. Gitu kan. Sampai akhirnya, sebagian mereka mengatakan, hai Khalid, kami mau masuk Islam. Kata Khalid, kalian bohong, takut karena pedang. Kenapa tadi melawan? Musuh tidak melawan gitu, kenapa pakai baju perang? Mereka bilang, tradisi kami sambut orang pakai baju perang. Tapi Khalid tidak percaya, Khalid bin Walid tetap tahan. Tidak, kalau gitu kalian jadi tawanan saja. Maka pada itu teman-teman sekalian, di antara yang ikut dalam pasukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar larang Khalid bin Walid, jangan bunuh. Mereka mau masuk Islam ini. Tapi Khalid pemimpin, tidak bisa. Perintah Nabi SAW, bunuh kalau orang melawan. Tidak bisa kita lawan ini. Jadi seperti itulah kurang lebih. Terjadilah pada saat itu di antara sahabat selisih pendapat, bagaimana ini kita harus lakukan apa. Pada saat pasukan Khalid bin Walid kembali ke Mekah, membawa harta rampasan perang, membawa tawanan, maka Nabi SAW dengar. Beliau pun marah pada saat itu. Lalu mengangkat tangannya Khalid ya, dan pedangnya seraya bersabda, sungguh ya Allah, aku berlepas diri apa yang dilakukan oleh Khalid. Dan beliau mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Lalu beliau berkata, sungguh pada pedang wahai Khalid ada keberanian dalam membunuh. Lalu Nabi SAW memaafkan karena permasalahan ada syubhat pada saat itu. Ada syubhatnya. Tapi ini termasuk kejadian pada saat itu ya. Tentu yang sempat selamat akhirnya masuk Islam. Tapi Khalid bin Walid tidak dihukumi di sini karena kondisinya peperangan. Ya, dan keluar juga sebuah hukum di sini, tentu bukan disengaja karena Khalid fahamnya dengan bahasa dia. Ya, kalau sabak artinya murtad. Ya, gak mungkin. Orang-orang Mekah begitu. Waktu mereka bilang muslimin masuk Islam, mereka telah sabak. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Seperti itulah. Khalid bin Walid menyerang, apalagi pakai baju perang. Ya, lengkap semuanya. Seperti itulah. Baik teman-teman, kita tutup dengan pelajaran yang diambil dari kasus penyerangan kota Mekah. Yang pertama, rahmat Allah yang luas dan janjinya yang benar sehingga Mekah takluk tanpa ada perlawanan yang berarti. Jadi memang kekuatan Mekah itu sebenarnya adalah kekuatan inti musyrikin di Jazirah Arab. Nanti kita lihat insya Allah setelah perang Hunain, perang Taif, Nabi SAW balik ke Madinah, kita lihat nanti berbondong-bondong suku Arab masuk Islam. Sampai turun surah An-Nasr. Allah SWT memberikan rahmatnya yang luas akhirnya dan janjinya benar sampai pada saat itu Mekah takluk tanpa ada perlawanan. Yang kedua, kebaikan hati Nabi SAW dalam bermuamalah dengan siapa saja. Termasuk pada musuh-musuhnya yang sudah meminta maaf. Apalagi kalau cuma suami, apalagi kalau cuma istri, apalagi kalau cuma anak, apalagi kalau cuma orang tua, apalagi cuma teman sesama muslim, maafin. Nabi SAW aja bisa maafin musuhnya, gitu kan? Sudah minta maaf selesai. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, masuk Islamnya mayoritas pemimpin Quraisy serta seluruh penduduk Mekah menyusul setelah itu. Jadi ternyata setelah kejadian pemaafan segala macam, masuk Islam satu persatu sampai akhirnya satu kota Mekah masuk Islam tertinggal Safwan saja nanti. Kita akan lihat nanti kena Safwan dikasih waktu 4 bulan oleh Nabi SAW dan dia keluar bersama Nabi SAW ke Perang Hunain. Setelah Perang Hunain baru dia masuk Islam. Tapi waktu itu masuk Islam semuanya gara-gara akhlak Nabi SAW. Yang keempat, bebasnya muslimin beribadah di Mekah selama-lamanya yang sebelumnya tertutup untuk mereka. Termasuk sampai hari ini. Alhamdulillah ini atas perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Karena Mekah adalah kiblat kita. Bayangkan kalau orang musyrik kita berkuasa, bagaimana keadaannya? Akhirnya kita akan sulit sekali untuk masuk. Kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW berapa kali negosiasi untuk ke Mekah sulit sekali. Yang kelima, hancurnya semua sesembahan Quraisy, terutama yang ada di sekitar Ka'bah. Dan ini satu hal yang luar biasa ini. Karena yang selama ini mereka kultuskan, bahkan pada saat itu mereka berpikir Kalau sempat menantang patung itu saja, Hubal bisa buta matanya. Pada saat menantang Uzza, bisa pincang kakinya dan segala macam khurafat keyakinan. Hancurnya semua sesembahan Quraisy, terutama di sekitar Ka'bah, dan ini pertanda selesainya penyembahan berhala di Mekah dan seluruh jazirah Arab. Yang keenam, bertambahnya pasukan muslimin dan jumlah muslimin dari kalangan mu'allaf. Karena waktu itu penduduk Mekah, kurang lebih jumlahnya penduduk Mekah sekitar 30-40 ribu orang. Dan itu masuk Islam. Berarti jumlah bertambah besar. Tapi nanti yang bergabung dengan pasukan kurang lebih sekitar 2000 orang saja. Sisanya banyak wanita, anak-anak dan seterusnya. Yang ketujuh, terlihatnya mukjizat Nabi SAW, terutama janji Allah Maha Kuasa terhadap pembebasan kota Mekah. Dan juga tadi ada mukjizat-mukjizat kecil seperti tadi, waktu Nabi menyampaikan tentang niatnya Abu Sufyan, gitu kan. Kejadian-kejadian kecil, hancurnya patung-patung yang Nabi SAW dekatin hancur, itu semua mukjizat. Hancurnya patung Hubal, gitu kan. Kemudian yang kedelapan, terhapusnya semua hukum jahiliyah, seperti tawaf telanjang, mengundi nasib dengan anak panah, memakan bangkai dan darah, menyembah berhala, dan yang lain-lainnya. Semua sudah tidak ada. Hukum Islam yang diterapkan. Yang kesembilan, pembebasan kota Mekah berarti pembebasan jazirah Arab dari kekufuran. Karena setelah itu, seluruh suku Arab berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah. Al-Fath berarti pembebasan kota Mekah. Setelahnya Muhammad, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama. Seluruh penduduk Mekah 40 ribu orang masuk Islam. Nanti begitu Nabi balik ke Madinah, masuk Islam lagi. Banyak suku-suku sampai seluruh jazirah Arab masuk Islam pada saat itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oleh karena itu bertasbihlah kepada Tuhanmu. Kata ulama tafsir adalah maksudnya selalulah patuh kepada Tuhanmu, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya, maka janji Allah akan datang. Dan mohon ampunlah bila engkau punya salah, sesungguhnya Allah ya, Maha menerima taubat hamba-hambanya. Sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita tentunya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberkahi majlis kita ini dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, semuanya diterima dengan kemahmurannya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala. Semoga semua yang sedang menghadapi masalah diangkat masalahnya oleh Allah dan diganti dengan kebaikan. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang sedang menghadapi masalah-masalah ringan ataupun berat, semuanya insya Allah diselesaikan dengan kemahamurahannya. Kemudian juga Allah semoga memudahkan Indonesia ini menjadi damai, tentram, aman, dan seluruh umat Islam berada di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan semoga ibadah mereka semua kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah Indonesia terutama Jakarta diberikan pemimpin yang muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana esok kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau asal dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.